Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah santri mat al-ilmi rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Syarhul Waraqat karya Al-Alamah Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalli Al-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang nasakh. Wa yanqasimu an-naskhu ila badalin wa ghairi badalin. Dan nasakh terbagi menjadi dua macam. Ada nasakh dihapus ila badalin, kemudian ada gantinya. Wa ila ghairi badalin, dan ada yang tidak memiliki pengganti. Al-awal, contoh yang dihapus kemudian ada gantinya, semacam penghapusan menghadap Baitul Maqdis, dihapus kemudian diganti dengan menghadap Ka'bah. Saya tidak akan datang penjelasan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, yang dihapus dan tidak ada gantinya, contohnya firman Allah Ta'ala, jika kalian mau berbisik dengan sang Rasul, faqaddimu baina yaday najwaakum, maka lakukanlah sebelum kalian berbisik shadaqatan, ini sedekah. Ayat ini kewajiban untuk bersedekah sebelum berbisik dengan Rasul, sebelum ketemu empat mata dengan Rasul, dihapus dan tidak ada gantinya. Ini cuma sekedar dihilangkan syariat tersebut dan tidak ada gantinya. Kemudian tentang ketika diganti, dihapus kemudian ada gantinya, maka boleh jadi wa ila mahwa akhlat, diganti kepada yang lebih berat. Semacam syariat puasa Ramadan, dulu di awal syariat puasa Ramadan diwajibkan puasa, namun ya, tidak mengikat, artinya boleh puasa dan boleh, ya, meskipun badannya sehat, boleh tidak puasa asalkan membayar fidyah. Ya, kemudian hukum ini dihapus, diganti wajib puasa Ramadan tanpa ada pilihan yang lain. Ya, fidyah nanti berlaku cuma untuk orang tertentu yang memang sama sekali tidak memungkinkan untuk puasa selamanya karena tua atau karena sakit yang menaun. Karena si takhyiri semacam penghapusan at-takhyir, boleh memilih antara puasa Ramadan dan fidyah. Ila kemudian ini dihapus diganti dengan ta'yini saum, keniscayaan untuk berpuasa tanpa ada pilihan yang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan kewajiban orang-orang yang mampu berpuasa, meskipun mampu puasa, fidyatun, boleh tidak puasa dan membayar fidyah. Ayat ini kemudian Al-Baqarah 184 ini turun di masa di mana boleh memilih, kemudian dihapus diganti dengan Al-Baqarah 185, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, siapa saja di antara kalian syahida yang tidak bepergian asyahra di bulan itu, yaitu bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa, wajib baginya berpuasa. Syahidah di ayat ini salah satu, ada dua pendapat ahli tafsir tentang maknanya. Salah satunya syahidah di sini artinya hadara, hadir, dan tidak safar. Kemudian yang kedua tadi diganti kepada yang lebih berat, wa ila ma huwa akhafu, ada yang diganti dengan yang lebih ringan. Contohnya penghapusan firman Allah Ta'ala, jika kalian 20 orang tentara yang bersabar, maka harus bisa mengalahkan 200. Maka kewajiban ini dihapus dengan fa iyyakum minkum mi'atun, jika ada di antara kalian 100 tentara yang bersabar, maka harus bisa mampu mengalahkan 200. Nah, maka nasakh ada yang dihapus kemudian ada gantinya. Untuk yang dihapus dan ada gantinya, di sini disampaikan ada dua macam, diganti hukum yang lebih berat, dan yang kedua diganti dengan hukum yang lebih ringan. Kemudian ada penghapusan, dihapus hukumnya namun tidak ada gantinya. Selanjutnya, wa yajuzu nasul kitabi bil kitab, dibolehkan Al-Qur'an dinasakh dengan Al-Qur'an. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat, yaitu dua ayat tentang masalah iddah, dulu 1 tahun dan dihapus jadi 4 bulan 10 hari. Masing-masing menghapus dan yang dihapus itu ayat Al-Qur'an. Demikian juga dua ayat musabarah. Ayat musabarah itu ayat yang baru saja kita baca, iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200, sama fa iyyakum minkum 100 sabiratu yaghlibu 200. Ini disebut dua ayat musabarah yang semula 1 banding 10 kemudian dihapus jadi 1 banding 2. Dibolehkan juga naskhul sunnah bil kitab, hadis menghapus hukum Al-Qur'an. Sebagaimana telah lewat, yaitu istiqbal Baitul Maqdis, wajiban menghadap Baitul Maqdis ini athabit adanya berdasarkan sunnah fi'liyah. Ya, dasarnya adalah sunnah fi'liyah yang ada dalam hadis yang diriatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dihapus dengan ayat Al-Qur'an. Fawali wajhaka syatral Masjidil Haram, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka ini contoh naskh sunnah, hadis dihapus bil kitab dengan Al-Qur'an. Demikian juga boleh hadis dihapus wasunnah dengan hadis. Ini, contohnya adalah hadis riwayat Muslim. Ini, dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Kemudian di sini penulis matan waraqat sakata diam, tidak membahas boleh tidak ayat Al-Qur'an dihapus dengan hadis. Nah, tentang ayat Al-Qur'an dihapus, hukum ayat Al-Qur'an dihapus dengan hadis, waqat qil, maka ada yang berpendapat bi jawazihi boleh. Kemudian diberi contoh firman Allah Ta'ala tentang masalah kewajiban wasiat, diwajibkan atas kalian jika kematian telah mendatangi salah satu kalian dan dia meninggalkan khairan. Khairan di sini artinya harta yang banyak. Maka ayat ini dalil menunjukkan mulianya dan pentingnya harta, karena harta disebut dengan khairan, kebaikan yang besar dan banyak. Maka al-wasiat berwasiat harta untuk orang tua dan kerabat. Ini dihapus oleh hadis riwayat Tirmidzi dan yang lain, la wasiyata li waritsin, tidak ada wasiat harta untuk ahli waris. Namun contoh ini utrida disanggah bi annahu khabaru ahad, ini adalah hadis ahad, tidak boleh menghapus mutawatir. Dan Al-Qur'an tentu ini statusnya adalah dalil mutawatir. Saya tidak akan disampaikan bahasanya tidak boleh dalil mutawatir dihapus dengan dalil ahad. Dalil mutawatir itu berarti ayat Al-Quran sama hadis mutawatir. Wa fi nuskhatin, dalam salah satu naskah matan waraqat disampaikan, ini penulis matan waraqat mengatakan, wala yajuzu naskhul kitabi bisunnah, tidak boleh ayat Al-Qur'an dihapus dengan hadis. Ai bi khilafi takhsisihi, lain halnya kalau takhsis. Kalau takhsis boleh, ayat Al-Qur'an ditakhsis pakai hadis ahad boleh. Namun kalau nasakh itu tidak boleh. Dan perlu diketahui bahwasanya takhsis itu sebenarnya hakikatnya adalah nasakh. Namun nasakh parsial. Nasakh parsial itu takhsis. Ya, maka misalnya takhsis dalam masalah ini, misalnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya maka menjalin masa iddah 4 bulan 10 hari. Kemudian datang takhsis kecuali jika dia dalam kondisi hamil. Ini, maka takhsis dalam hal ini yang terjadi adalah nasakh parsial. Sebelumnya pakai dalil sebelumnya, maka wanita yang hamil sekalipun ketika ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Kemudian pakai dalil yang lain ternyata ditakhsis. Ya, ketentuan untuk itu tidak berlaku. 4 bulan 10 hari untuk wanita hamil tidak berlaku. Ini untuk dia mengikuti aturan sampai melahirkan. Maka hakikat takhsis itu nasakh parsial. Nasakh parsial. Maka oleh karena itu sehingga nasakh itu adalah nasakh total. Sehingga oleh karena itu maka jika hadis itu boleh mentakhsis ayat namun tidak boleh menasakh ayat, hadis ahad itu boleh mentakhsis ayat atau dalil mutawatir namun tidak boleh menasakh ayat atau dalil mutawatir, sebenarnya ini nanti jadinya kurang konsisten. Kurang konsisten. Kenapa? Karena hakikat takhsis itu nasakh. Itu nasakh parsial. Maka di sini kalau pakai nuskhah satu versi naskah waraqat, maka penulis matan waraqat jelas menyatakan bedanya nasakh dengan takhsis. Nasakh dalil mutawatir boleh di, tidak boleh dinasakh dengan hadis ahad atau dalil ahad, sedangkan kalau takhsis boleh. Alasannya kenapa dibedakan di sini disampaikan oleh Al-Mahalli rahimallahu taala, li'anna takhsisa ahwanu minan nasakh. Karena takhsis itu lebih ringan daripada nasakh. Karena takhsis itu nasakhnya parsial. Kemudian wayajuzu naskhul mutawatiri, dan boleh menasakh mutawatir, catatan kaki. Itu maksudnya bil mutawatiri minhuma. Dalil mutawatir boleh dinasakh pakai dalil mutawatir minhuma dari Al-Qur'an dan hadis. Wa naskhul ahad bil ahad, dan boleh dalil ahad dihapus dengan dalil ahad ataupun dalil mutawatir. Wala yajuzu naskhul mutawatiri kal Qur'ani bil ahad. Tidak diperbolehkan menasakh mutawatir semacam ayat Al-Qur'an dengan dalil ahad. Li'anau kana dalil ahad itu dunahu di bawah mutawatir dalam kekuatan. Ya, demikian ya, perkataan penulis Al-Waraqat. Komentar Al-Mahalli wa rajihu jawazu dzalik. Pendapat yang lebih kuat, dalil mutawatir itu bisa dinasakh pakai dalil ahad. Kenapa? Li'anna mahalan naskhi wal hukmu. Karena sasaran nasakh itu hukum. Wa dalalah alaihi, dan kandungan makna yang dikandung oleh dalil mutawatir sekalipun itu kandungannya dhanniyah, sangkaan kuat, maka seperti ahad. Nah, maka pendapat Al-Mahalli ini sama dengan Syaikh Al-Utsaimin di Al-Usul min Ilmi Usul, yaitu dalil mutawatir berupa ayat Al-Qur'an atau hadis mutawatir itu boleh dinasakh dengan hadis dengan dalil ahad, semisal hadis ahad. Alasannya juga sama persis dengan yang ada di al-usul min ilmu usul. Alasannya li'anal mahalan naskhi wal hukmu, karena sasaran naskh itu hukum, bukan masalah sanadnya mutawatir ataukah ahadnya. Nah, kemudian kita berpindah pada fasal fita'arud, tentang masalah pertentangan dalil. Maka idza ta'arada nutqani, maka jika bertentangan dua dalil mantuk, fala yakhlu, maka tidak lepas dari dua kemungkinan. Imma boleh jadi dua-duanya sama-sama dalil am, atau sama-sama khas, atau yang satu am yang lain khas, atau masing-masing dari keduanya am dari satu sisi, khas dari sisi yang lain. Maka jika ada dua dalil sama-sama am, fa'in am, karena jika memungkinkan kompromi di antara keduanya, maka dikompromikan. Bihamal, dengan kita hamal, kita maknai masing-masing dari keduanya dalam kondisi tertentu yang tidak bertentangan. Contohnya hadis, ya, sejelek-jelek saksi adalah yang memberikan persaksian sebelum diminta memberikan persaksian. Dengan hadis, sebaik-baik saksi adalah yang memberikan persaksian tanpa diminta. Maka dua hal ini sama-sama mantuk. Di sini ada mantuk, ada mafhum. Ini mantuk itu yang kita tangkap berdasarkan teksnya. Ini bukan makna di balik teks. Makna di balik teks namanya mafhum. Nah, di sini sama-sama am dan bertentangan. Fahumila al-awal, maka hadis yang pertama yang mengatakan sejelek-jelek saksi, atau pertamanya malah yang kedua. Fahumila al-awal, maka yang pertama itu sebaik-baik saksi, itu dimaknai idza kana man lahu syahadah, jika orang yang punya, orang yang menjadi saksi tadi, aliman biha, tahu betul duduk perkaranya. Sedangkan hadis yang kedua, yaitu sejelek-jelek saksi, adalah idza lam yakun aliman biha, jika dia tidak tahu duduk perkaranya. Hadis yang kedua tersebut diriatkan oleh Muslim dengan redaksi, maukah aku beritahukan kepada kalian sebaik-baik saksi, dialah orang yang memberikan persaksian sebelum diminta. Sedangkan hadis yang pertama adalah hadis muttafaqun alaih. Ya, maknanya adalah muttafaqun alaih. Muttafaqun ala maknahu muttafaqun alaih. Ya, dengan redaksi khairukum qarni tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik kalian adalah generasiku kemudian setelahnya. Kemudian Nabi mengatakan di akhir hadis tsumma yakunu ba'dahum, kemudian setelah mereka ada sekelompok orang yang memberikan persaksian sebelum dimintai bersaksi. Kemudian fa'ilam yumkinul jam'u, maka jika tidak memungkinkan dikompromikan di antara keduanya, maka kita anggurkan keduanya, kita tawakuf. Ini kita tawakuf dan tidak memakai dua-duanya, idza lam yu'lam at-tarikhu, jika sejarahnya tidak diketahui. Demikian ya, dianggurkan, dibiarkan ila ayat hara, sampai nampak murajjihu ahadihima, faktor untuk merajihkan yang satu daripada yang lain. Contoh adalah firman Allah Ta'ala, maka halal bagi kalian untuk menyalurkan syahwat biologis pada istri-istri kalian, auma malakat aimanukum, atau semua budak perempuan yang kalian miliki. Di sini pakai ma. Ma-nya di sini menunjukkan makna umum. Ini. Maka di antaranya adalah seorang laki-laki punya dua budak perempuan, kakak beradik. Ini maka kalau pakai auma malakat aimanuko, maka dia boleh mengumpuli dua-duanya. Dan ini bertentangan dengan ayat wa anta jama'u bainal ukhtain. Terlarang bagi kalian laki-laki mengumpulkan dua perempuan kakak beradik. Fal awal, maka pakai kalau dalil dalil pertama ya juzu dzalika bi milkil yamin. Milkil yamin itu artinya memiliki budak. Diperbolehkan mengumpulkan dua saudara perempuan kakak beradik asalkan bi milkil yamin. Itu karena kepemilikan terhadap budak. Ini ada kakak beradik perempuan budak. Kemudian dimiliki oleh seorang laki-laki. Maka kalau pakai auma malakat aymanukum, maka laki-laki ini boleh ngumpuli dua-duanya, boleh jima dengan dua-duanya. Watsani, namun kalau pakai ayat yang kedua wa antajma'u bainal ukhtaini yahrumu dzalika, tindakan hal tersebut hukumnya haram. Lalu bagaimanakah mengumpulkan dua saudara kakak beradik dengan status milkul yamin? Maka ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ini sudah kasus ini sudah terjadi di zaman Utsman. Sudah pernah terjadi, ditanyakan di zaman Utsman, ditanyakan kepada Utsman, ada seorang laki-laki punya dua budak, ini kakak beradik. Bolehkah jima dengan dua-duanya? Maka jawaban Utsman radhiyallahu taala anhu setelah beliau merenung, berpikir, menimbang, beliau mengatakan perbuatan tersebut dihalalkan satu ayat dan diharamkan satu ayat. Diharamkan oleh satu ayat dan dibolehkan oleh satu ayat. Itu jawaban Utsman. Ya, di sini disampaikan oleh Al-Mahalli rahimallahu taala, farujiha at-tahrimu, maka yang dirajihkan adalah ayat yang mengharamkan. Alasannya li'annahu ahwatu, karena itulah yang lebih hati-hati. Fa'in ulima at-tarikhu, maka jika sejarahnya diketahui manakah dalil yang duluan dan belakangan, nusikha, maka al-mutaqaddimu, maka yang dahulan itu dihapus dengan yang belakangan. Sebagaimana dalam dua ayat masaidah ditinggal mati suami dan dua ayat musabarah. Dan empat ayat ini taqaddamat semuanya telah lewat. Ya, maka urutannya dikompromikan. Ya, kemudian jika diketahui sejarahnya maka nasakh. Jika tidak diketahui sejarahnya maka tarjih, jika ada murajjih. Jika ada faktor dan alasan untuk menguatkan yang satu atas yang lain, jika tidak ada maka tawakuf. Ya, dua-duanya tidak dipakai sementara waktu sampai diketahui ya, murajjih. Wakadzalika, demikian juga jika dua dalil tersebut dua-duanya khas. Maka jika memungkinkan kompromi di antara keduanya dikompromikan. Contohnya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan membasuh dua kakinya, dan hadis ini masyhur ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lain. Ditambah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dan cuma memercikkan air pada dua telapak kakinya. Wahuma, dan keduanya fi na'lain, dalam kondisi bersandal. Diatkan oleh Nasa'i, Baihaqi dan yang lainnya. Maka dua hadis ini dikompromikan dengan cara bi anna rasya, bahasa yang cukup diperciki fi hali tajdidi, jika statusnya itu tajdidul wudu. Ini memperbarui wudu artinya tidak batal namun cuma mau wudu lagi. Maghrib sudah wudu, datang waktu isya dan belum batal, maka mau tajdidul wudu. Nah, pada saat tajdidul wudu semacam ini, pas membasuh kaki boleh, cukup diperciki, tidak harus diguyur. Kama fi ba'di turuqi, dasar kenapa dikompromikan demikian, karena sebagaimana terdapat dalam sebagian jalur hadis ini, ada tambahan di sebagian jalurnya, anna hadza wudhu'u man lam yuhdis. Ini adalah wudhunya orang yang tidak hadas. Maka jika tidak memungkinkan kompromi di antara keduanya, tidak diketahui sejarah manakah dalil yang duluan dan belakangan, maka didiamkan dua-duanya sampai terlihat murajjih, faktor yang menguatkan salah satu dari keduanya. Contoh, maja'a hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang halal bagi seorang suami dari istrinya yang sedang dalam kondisi haid. Maka Nabi mengatakan apa yang ada di atas sarung, artinya yang boleh dia pegang-pegang, boleh dia cium, dicium-cium oleh si suami, itu apa yang di atas pusar, karena sarung itu menutupi lutut sampai pusar. Maka yang boleh adalah apa yang di selain wilayah sarung, di atasnya pusar atau di bawahnya lutut. Maka ketika istri dalam kondisi haid, maka suami boleh mencumbu badan istrinya, tamattu dengan badan istrinya, dengan catatan di atas pusar atau di bawah lutut. Namun daerah antara pusar dan lutut tidak boleh seorang suami menciuminya atau kemudian menggesek-gesekkan kemaluan badannya atau yang lainnya, tamattu dengannya tidak boleh. Berdasarkan hadis ini rawahu Abu Dawud. Namun terdapat hadis yang lain, Nabi mengatakan isna kula syai, lakukanlah segala sesuatu ila nikah kecuali jima. Nikah dalam hadis ini artinya al-wata'u jima. Dan ini mungkin hadis ini bisa menguatkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan makna asal dari nikah dalam bahasa Arab adalah jima. Diatkan oleh Muslim. Nah, kalau boleh segala sesuatu kecuali jima, maka boleh bagi suami tadi, suami yang istrinya haid, mencumbu paha istrinya, mencumbu perut istrinya di bawah pusar, asalkan tidak terjadi jima. Nah, maka ya, jika demikian ini bertentangan dengan hadis sebelumnya. Ya, karena isna kula syai, maka termasuk syai, wa min jumlatihi termasuk syai adalah al-wata'u fima fauqal izar. Adalah menyalurkan syahwat biologis fima dalam perkara fauqal izar. Ini gak nyambung ya. Mungkin ini kita lihat sarahnya. Harusnya kan bukan vokal izar. Kalau itu mau menjelaskan isna ukula syai' ila nikah, kan harusnya termasuk yang dibolehkan berdasarkan hadis ini apa yang di bawah, apa yang di bawah izar. Tapi kok vokal izar jadinya agak ini. Kita lihat hasyiahnya di halaman 38. Misaluhu di dua baris dari bawah, misalu adamil imkanil jam'i, yang tidak mungkin dikompromikan. Contohnya hadis ma fawqal izar, apa yang ada di atas sarung, min badani, hadari badan seorang istri yang sedang haid. Maka boleh seorang suami bahasa maaf, bahasa vulgarnya, menggesek-gesekkan kemaluannya dan onani dengan mafaukol izar dari badan istrinya, semacam dia gesekkan kemaluannya bataniha pada perut istrinya, au sadriha atau dada istrinya. Fayahilu al istimta'u, maka boleh istimta' mencumbu, menciumi atau kemudian gesek-gesekkan kemaluan sampai keluar air maninya. Bihadza kullih, dengan bagian badan ini semua, dadanya atau perutnya, asalkan di atas pusar. Sedangkan kemudian isna ukula syai'ila nikah ay bil mar'atil haid, untuk wanita dalam kondisi haid. Wa hadzal amr lil ibahah, tentu amr dalam hadis ini memberikan makna boleh. Wa min jumlatihi, maka di antara bagiannya, ay jumlati afradil wata'i, termasuk bagian dari anggota dari alwata, penyaluran syahwat biologis, adalah alwata'u fima fokol izar, adalah penyaluran syahwat biologis, ya maksudnya adalah mengeluarkan air mani karena sebab gesek-gesekkan kemaluan di badan istri, fokol izar, manakala itu di atasnya izar. Fal hadisu awal yujawizuhu, maka hadis yang pertama membolehkan. Wahada yuharrimuhu, sedangkan ini mengharamkannya. Yang awal berarti isna ukula syai', ya. Awalnya kembali ke yang paling dekat, isna ukula syai', membolehkannya. Sedangkan hadis yang ini, yaitu hadis mafauqal izar, itu mengharamkannya. Ala kulli hal, yang dimaksudkan oleh kalimat ini, ya, maka bagaimanakah hukum seorang suami yang istrinya haid, dia tamattu' dengan badan istrinya di pahanya atau di perutnya yang di bawah pusar, dia ciumi atau kemudian dia gesekkan kemaluannya sampai keluar air maninya, yang itu disebut dengan al-wata'u, ya, maka hadis yang kedua, kalau pakai urutan tadi penyebutan, hadis yang kedua membolehkannya. Karena Nabi mengatakan isna ukula syai' ila nikah, lakukan apa saja, mau kamu ciumi, mau kamu gesek-gesekkan kemaluannya mau pada badan istrimu yang haid, silahkan, ila nikah, asalkan tidak terjadi jima' di farji. Tapi kalau menggunakan hadis yang pertama, ma fawqal izar, itu yang boleh, maka perbuatan suami mencium atau menggesek-gesekkan kemaluannya di paha istrinya, hukumnya haram. Maka dua hadis ini ta'aradha fihi, bertentangan di hasiahnya, saya masih bahasa hasiah. Ay walam yumkin al-jam'u, tidak mungkin dikompromikan. Walam yu'lam at-tarikhu, dan tidak diketahui sejarahnya. Fana tawakkafu, maka kita tidak make berhenti anil amal, beramal dengan salah satu dari keduanya, ila dhuhuril murajjih, sampai terlihat muncul faktor untuk merajihkan yang satu dari yang lain. Wawa al-ihtiyatu inda ba'din. Nah, apa itu merajihnya? Ternyata ulama nanti berselisih pendapat tentang merajihnya. Wahu al-ihtiyatu, yaitu hati-hati, ingda ba'din, menurut sebagian ulama. Ada yang kemudian menilai merajihnya adalah ihtiyat. Kalau merajihnya ihtiyat, berarti yang dimenangkan hadis apa? Mafaqol izar. Wa asolatul hilli ingda ba'din, dan hukum asalnya adalah halal, sampai terdapat dalil kuat untuk melarangnya, ila ba'din, menurut pendapat ulama yang lain. Kalau merajihnya ini, hukum asalnya adalah boleh, boleh tamattu' dengan badan istri, maka nanti mana yang dikuatkan? Hadis yang kedua, isna'u kula syai'ila an-nikah. Kesimpulan tentang dua hadis ini, wallahu ta'ala a'lam, ya, bahasanya, yang jadi patokan adalah isna ukula syai'ilan nikah, boleh melakukan apapun asal tidak terjadi jima. Maka ini berlaku untuk laki-laki yang bisa mengontrol dirinya, meskipun dia tamattu' dengan paha istrinya yang haid, dia tidak akan bablas sampai memaksa istrinya untuk jima di kemaluan. Adapun untuk dan sikap yang lebih hati-hati adalah menghindarinya, menghindari antara lutut sampai pusar dihindari. Maka itu komprominya demikian. Ini boleh, namun untuk yang khawatir tidak bisa mengontrol nafsu biologi saat itu dilakukan, adalah dia menghindarinya. Ya, kembali ke atas, fa'ata'arada fihi, maka dua hadis tersebut bertentangan. Kalau untuk tamato di bawah pusar dan di atas lutut, maka sebagian ulama merojihkan hukum haram dengan alasan hati-hati. Sebagian mengatakan halal, boleh tamato dengan paha istri yang sedang haid, li'anau al-asal fil mangkuha, karena halal itu hukum asal untuk wanita yang dinikahi. Wain ulima tarikh, namun jika diketahui sejarahnya, maka dalil yang duluan itu dihapus dengan dalil yang belakangan, sebagaimana keterangan yang lewat tentang hadis ziarah kubur. Kemudian yang ketiga, jika yang satu dalil umum, tadi dua-dua umum yang pertama, kemudian yang kedua dua-duanya khusus. Kemudian yang ketiga, jika yang satu umum, yang satu, yang kedua khusus, maka fayukhasul al-amu bil khas, maka dalil umum itu ditaksis dengan pakai dalil khas. Contoh, taksis hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim, fima saqatil saqatis sama'u al-usru, dalam hasil pertanian yang itu diairi pakai hujan, zakatnya 1/10. Ma-nya di sini ma mausuliyah, sehingga yufidul umum, maka wajib ada zakat 10% berapapun besaran panennya, mau 1 kilo, mau 2 kilo, mau 5 kilo, mau 1 kintal, 1 ton, itu ada zakatnya. Ini kita taksis dengan hadis, tidak ada dalam hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak sodakotun kewajiban zakat. Maka intinya taksis. Kemudian yang keempat, jika fa'inkana kulu wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya umum dari satu sisi, khas dari sisi yang lain, maka ditaksis sisi umum dari masing-masing keduanya dengan sisi khususnya. Bi'ayyumkinu dhalika, manakala itu memungkinkan. Contoh, hadis Abu Dawud dan yang lain, jika air telah sampai 2 kullah, maka dia tidak najis. Kita sandingkan dengan hadis Ibnu Majah dan yang lain, bahasanya air itu tidaklah ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya, kecuali manakala dia berhasil mengalahkan baunya, rasanya, ataupun warnanya. Fal awal, maka hadis yang pertama, yaitu idza baralal ma'u kullatain, itu khusus membahas 2 kullah, dan dia umum baik setelah kemasukan najis airnya berubah ataukah tidak berubah. Sedangkan hadis yang kedua, al-ma'u layunya jijusyai, itu khusus untuk yang berubah namun am, namun umum dari sisi baik 2 kullah ataupun kurang dari 2 kullah. Maka sisi umum dari hadis yang pertama ditaksis pakai sisi khusus dalil yang kedua. Hatta yuhkam, sehingga kesimpulan hukumnya air 2 kullah itu najis manakala mengalami perubahan. Ya, air 2 kullah itu kalau mengalami perubahan maka dia najis. Kemudian sisi khusus, wa khussa, dan ditaksis sisi umum dari hadis yang kedua dengan sisi khusus hadis yang pertama, sehingga kesimpulan hukumnya annama duna kulatain, air yang kurang dari 2 kullah maka dia jadi najis manakala kemasukan najis, wa ilam yataghayyar, meskipun tidak berubah. Itu tidak berubah salah satu sifat fisiknya. Kemudian fa'ilam yak yumkin, jika tidak memungkinkan sisi umum dari masing-masing keduanya itu ditarsis dengan sisi khusus yang lain, maka diperlukan tarjih di antara keduanya. Fima dalam perkara yang mengandung pertentangan. Contoh, hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang murtad, mengganti agamanya, bunuhlah dia. Kemudian ada hadis saya berkata sahih Muslim, Nabi melarang anqatlin nisa, membunuh perempuan. Maka hadis yang pertama, man baddala dinahu faqtuluhu, itu am, berlaku untuk laki-laki dan perempuan, namun khusus manakala orang tersebut mengganti agamanya alias murtad. Sedangkan hadis yang kedua khusus masalah perempuan dan am. Kalau kita lihat teksnya, maka dia am dari sisi harbiyat, ya, wanita kafir harbi, ataukah murtadat, wanita murtad. Sehingga ya, dua hadis ini punya irisan, yang di irisan tersebut terjadi pertentangan. Irisan yang di situ mengalami pertentangan adalah untuk wanita yang murtad. Wanita yang murtad. Maka wanita yang murtad itu ada hukuman mati kalau pakai hadis man baddala dinahu. Di situ man yufidul umum. Namun tidak boleh dikasih hukuman mati kalau pakai hadis yang kedua. Ini maka ada irisannya. Irisan dari dua hadis ini ada pada murtaddah, wanita murtad. Maka apakah wanita murtad itu dijatuhi hukuman mati ataukah tidak? Maka ulama berselisih pendapat. Madzhab Hanafi mengatakan tidak. Ya, orang yang murtad yang dikasih hukuman mati cuma untuk laki-laki. Perempuan enggak. Warajin namun yang benar, ya, dan demikian diantaranya adalah pendapat Syafi'iyah, annaha tuqtalu. Wanita yang murtad, meskipun dia wanita, tetap dijatuh hukuman mati. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, bab tentang masalah al-ijma'. Ya. Wa amal ijma, adapun ijma, maka definisinya adalah ittifaq, kesepakatan ulama ahlul asri, ulama di satu masa sepakat hukum hadisah satu peristiwa. Maka ulama, sehingga fala yu'tabar, tidak teranggap wifaq, persetujuan orang awam. Wa na'ni bil ulama, yang kami maksudkan dengan ulama ahli fikih, maka tidak teranggap persetujuan ulama ahli usul. Wana'ni bil hadisah, dan mendingan juga ulama pakar akidah atau pakar hadis. Karena kita bicara tentang masalah hukum fikih, maka kesepakatannya kesepakatan ulama fikih. Dan di masing-masing bidang ilmu ada ijma' masing-masing bidang ilmu. Di tafsir ada ijma' tafsir, di hadis ada ijma' dalam masalah hadis. Ijma' ini hadisnya sahih, ijma' kalau hadis ini da'if, ijma' kalau perawi ini da'if, dan sebagainya. Ini, maka di kaidah usul fikih juga ada perkara-perkara yang ijma'. Maka ijma' di masing-masing bidang itu adalah ijma' pakar di bidang masing-masing. Ya. Yeah. Ya, oleh karena itu maka misalnya ada nukilan ijma' di masa silam, mereka sepakat kalau bumi itu bulat misalnya. Ya, mereka itu siapa? Maka harus dipahami ya bidangnya ahlinya masing-masing. Ya, tidak kemudian dipahami oh, ulama fikih atau ulama tafsir gitu. Pahamilah bagaimana bidangnya masing-masing. Wa na'ni bil hadisah, dan yang kami maksudkan dengan peristiwa adalah peristiwa yang perlu hukum syar'i. Karena itu adalah sasaran penelitian para ulama fikih. Lain hanya kalau masalahnya adalah masalah lughah, maka fa'inama yujmi'u fiha, maka yang ijma' dalam masalah bahasa ya para ahli dan pakar bahasa. Dan ijma' umat ini adalah hujah, dan ini tidak berlaku untuk umat yang lain. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Artinya yang dimaksud kesesatan satu hal yang keliru. Ini satu hal yang keliru. Ya, kesepakatan di sini, kesesatan di sini tidak harus sesuatu yang menyebabkan orang tersebut jadi terjumus dalam aliran sesat dan faham sesat, tidak harus. Namun keliru, diatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain. Wa syar'u warada, dan syariat datang menegaskan terjaganya umat ini dari kesalahan, dari bersepakat dalam kesalahan, berdasarkan hadis di atas dan yang lain. Dan ijma' satu masa itu hujah untuk masa berikutnya, wa man ba'dahu, dan setelahnya. Dan ijma' itu ada fi ayyi asrin, di semua masa, kana adalah dia. Di semua masa. Min ghairi sahabati. Ini di catatan kaki ada komentar, kata fi nasakh al-matbu'ah wa la'allahu min asri sahabati wa mim wa man ba'dahum. Yang lebih pas ya, min asri sahabati, sejak masa sahabat dan masa-masa setelahnya. Wa la yushtaratu, dan tidak disyaratkan fi hujiyatihi, dalam kehujan ijma tidak disyaratkan inqiradul asr, ini habisnya masa, yaitu masa itu yang dimaksud habisnya masa bi ayyamu ta ahluhu, di mana orang-orang yang melakukan ijma tadi semuanya mati tanpa mereka mengubah pendapatnya. Alas sahih menurut pendapat yang paling kuat. Telah kita sampaikan di pelajaran al-usul min ilmu usul, yang dimaksud dengan inqiradul asr. Maka ini misalnya abad ini ulama'nya anggap aja 100 kumpul sepakat hukum ini boleh. Maka sebagian ulama mengatakan ijma' telah terjadi di detik mereka semua sepakat hukum ini boleh. Mereka kemudian bubar dan itu telah terjadi ijma'. Maka mereka setelah mereka pulang dari rumahnya masing-masing tidak boleh menyelisihi hukum tadi. Itu yang ulama usul fikih yang mengatakan tidak disyaratkan inqiradul asr. Dan itu yang paling kuat. Ada lagi ulama usul fikih yang mengatakan disyaratkan inqiradul asr. 100 ulama abad tersebut kumpul kemudian mengatakan ini hukumnya boleh. Maka ini belum dikatakan ijma' sampai semua 100 orang tadi mati semua, dan tidak ada satupun yang mengubah fatwa dan pendapatnya. Nah itu namanya untuk keabsahan ijma' disyaratkan inqiradul asr. Pendapat yang kuat sebagaimana di sini ditegaskan alas sahih, menurut pendapat yang paling kuat ijma' itu telah sah terjadi tanpa harus ada inqiradul asr. Kenapa demikian? Yang ala sahih disukuti ahli adillatil hujiyati anhu, karena diamnya ahli adillah, orang yang bisa ahlu adillatil hujiyah, dalil tentang kehujahan anhu, tentang masalah ini. Karena dalil-dalil tentang kehujahan ijma' tidak mempersyaratkan inqiradul asr. Tuh, diamnya dalil-dalil tentang tentang keabsahan ijma' dari persyaratan ini, tidak menyinggung masalah ini, berarti tidak disyaratkan. Wakil pendapat yang lain mengatakan disyaratkan inqiradul asr. Alasannya dijawaz, karena boleh jadi ayat roh muncul baru pada sebagian ulama tersebut, sesuatu yang menyelisih ijma' ijtihadnya dulu, akhirnya kemudian dia ralat ijtihad dan pendapatnya yang dulu. Wa ujiba, maka alasan ini disanggah, tidak diperbolehkan bagi dia arujuk, membatalkan, meralat ijma' mereka, apa yang telah mereka sepakati. Kemudian fa'inkulna, maka jika kita mengatakan inna inqiradul asr, bahasanya habisnya masa adalah syarat sah untuk disebut, untuk terjadinya ijma', yu'tabar, maka akan teranggap fi inqiradil ijma', untuk sahnya ijma', kauluman, pendapat orang yang wulida lahir di masa hidup ulama-ulama tersebut, kemudian belajar, kemudian jadi ahli ijtihad. Walahum, dan boleh bagi mereka menurut pendapat ini yang mempersyaratkan inqiradul asr untuk meralat hukumnya. Itulah hukum yang ada ijtihadum, dihasilkan oleh ijtihad mereka sebelumnya. Maka kalau menurut ulama yang mengatakan disyaratkan untuk sahnya ijma' harus inqiradul asr, maka setelah bubar, maka masing-masing ulama boleh mengubah, mengubah pendapatnya. Dan nanti kesulitan dari pendapat ini, inqiradul asr, kesulitan itu adalah karena menurut inqiradul asr ijma' baru sah terjadi manakala 100 ulama misalnya tadi yang kumpul tadi mati semua tanpa ada yang mengubah pendapatnya. Maka ini kerepotan. Karena apa? Karena sebelum mereka mati sudah muncul generasi baru belajar sungguh-sungguh kemudian jadi ulama mustahid. Nah, maka pendatang baru ini juga harus dipertimbangkan pendapatnya. Kalau begitu nanti akhirnya tidak jadi ijma' terus. Ya, karena nanti muncul generasi baru lagi, nanti muncul generasi baru lagi sehingga jadinya di dataran praktek nanti tidak akan ada ijma' jika demikian. Kemudian ijma' itu sah, boleh jadi dengan kata-kata, boleh jadi dengan perbuatan. Maka ada ijma' kauli dan ada ijma' fi'li. Contoh ijma' kauli, ka'ayyakulu, semua mereka ulama mustahid mengatakan bolehnya sesuatu. Atau ijma' fi'li, ayaf'aluhu, semuanya melakukannya. Contoh ijma' fi'li, ijma' ulama zaman ini bolehnya pakai telepon dan HP. Semua ulama punya telepon minimal. Punya telepon. Hampir-hampir bisa kita katakan semua ulama punya HP. Maka dengan perbuatan, perbuatan mereka menunjukkan bolehnya pakai handphone, bolehnya orang menggunakan telepon. Fadalla fi'lu, maka perbuatan ini menunjukkan bolehnya hal itu karena maksumnya mereka semua. Kalau seandainya memang itu hukumnya tidak boleh, mesti minimal akan ada satu orang yang bersuara. Nah. Demikian juga bisa terjadi ijma' biqaulil ba'di, dengan perkataan sebagian ulama atau perbuatan sebagian ulama, kemudian tersebarlah perkataan atau perbuatan tersebut ditambah diamnya yang lain. Nah, untuk yang terakhir ini yusamma dalika, itu disebut dengan sebutan ijma' sukuti. Maka selesai pembahasan ijma' sampai di sini. Kemudian sekalian menyelesaikan paragraf adalah tentang madhabu sahabi. Wa qaulul wahid minas sahabat, dan pendapat satu sahabat bukanlah hujah atas yang lain. Alal qaulil jadid, menurut qaulil jadid Imam Syafi'i. Wa fil qadim, qaul di qaulul qadim, madhabnya Imam Syafi'i ketika di Irak, pendapat sahabat itu hujah. Menimbang hadis, sahabatku sebagaimana bintang, mana dengan mana sajakah kalian mengikutinya, kalian mendapatkan hidayah. Ya, jawaban ulama yang mengatakan kalau sahabi itu bukan hujah, ya, mereka menjawab bidda'fihi, hadis tersebut hadis yang lemah. Jadi pendapat, maka tentang masalah apakah kalau sahabi itu hujah dalam madhab Syafi'i atau tidak, tadi kalau kaul jadidnya Al-Imam Syafi'i mengatakan pendapat satu sahabat tidak jadi hujah. Ya, kecuali tadi, kalau dia jadi ijma dengan apa? Tersebar, kemudian tidak ada yang ingkari. Nanti jadi ijma sukuti. Namun kalau tidak sampai, tidak ada data kalau dia tersebar, ya, maka berarti ini statusnya cuma madhabu sahabi, kaulu sahabi, yang itu di kaul jadid Imam Syafi'i bukan hujjah. Namun kalau di kaul qadim itu hujjah. Ya, demikian yang kita baca sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.